sa'i dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian daripada haji dan umrah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah haji itu terdiri dari umrah dan wukuf. Orang yang haji dipastikan umrah, tapi orang yang umrah tidak wukuf. Dan makanya mana sih kita kali ini fokus kepada umrah dulu. Nah, nanti pertemuan yang lain akan bahas tentang bagaimana wukuf. Karena haji terdiri dari umrah dan wukuf. Umrah pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum haji, bersamaan dengan haji, atau sesudah haji. Itulah yang kemudian nanti dalam fikihnya kita kenal ada namanya haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Nanti dikaji lebih lanjut mengenai itu. Nah, selesai umrah atau sebelum umrah ada wukuf. Pelaksanaannya dilaksanakan serempak pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, dilanjutkan dengan menginap bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan mabit menginap di Muzdalifah pada tanggal 11, 12 atau bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah di Mina. Para jemaah yang mulia, kita sekarang membahas tentang masalah umrah. Umrah yang berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf sa'i dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah dari para haji dan umrah. Allah perintahkan dua, timbul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah lagi sekalian haji dan umrah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum umrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang pertama yang wajib, yaitu umrah yang baru pertama kali dilaksanakan dan disebut juga dengan umratul Islam. Makanya kalau ada orang Islam belum umrah, dia masih terkena kewajiban untuk berumrah seumur hidup sekali. Dan kita juga sudah sering ingatkan di sini, umrah yang pertama itu ataupun haji yang pertama itu karena hukumnya wajib, nilainya 70 kali banding umrah ataupun haji yang berikutnya. Kemudian umrah yang dilaksanakan karena nadar, ada orang nadar misalnya, kalau anak saya lulus kuliah S2 dengan nilai yang baik ya Allah, hamba mau bernadar untuk melaksanakan umrah. Ini wajib itu. Atau bernadar ya Allah, kalau nanti Ahok gagal jadi gubernur Jakarta, itu termasuk ini. Itu saya kira nadar kayak gitu. Karena ada peserta sambal, itu saya nadar gitu. Itu nadar. Kemudian yang ketiga, umrah yang merupakan bagian dari ibadah haji yang kita tunaikan, itu hukumnya adalah wajib. Kita orang Indonesia rata-rata hajinya tamattu, ya. Jadi umrah dulu selesai, sudah halal, sudah bebas lagi, kita nanti nunggu waktu untuk wukuf. Nah, ini umrahnya ini hukumnya wajib. Makanya kita sempurnakan semampu-mampunya untuk menyiapkan diri. Dan yang kedua adalah umrah sunnah, yaitu umrah yang dilaksanakan untuk kedua kali dan seterusnya, dan bukan nadar. Dan ini nilainya berapa? 1/70 daripada umrah wajib. Umpamanya Bapak-Ibu sekalian, ada yang ini merupakan haji yang pertamanya, ataupun juga bahkan menjadi umroh yang pertamanya, kesempatan baik menyempurnakan persiapan. Karena haji yang wajib, umroh yang wajib itu tidak akan bisa kita tutupi atau kita bandingkan dengan yang sunnah. Apalagi zaman sekarang mau haji berkali-kali, gimana caranya? Yang biasa aja boleh daftar sekarang berangkatnya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Ya, plus saja 7 tahun itu masih tunggu. Adapun pelaksanaan umroh sunnah bisa dilaksanakan sepanjang tahun kecuali waktu yang dimakruhkan, yaitu hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Arafah dan Nahar 10 Dzulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu makruh. Di luar itu kapan aja boleh melaksanakan umroh. Keutamaan umroh diampuni seluruh dosanya. Maka kalau nanti dalam umroh atau dalam haji kita mengalami hal-hal yang mungkin kita sebenarnya tidak inginkannya, kita tidak ingin capek tapi capek, kita tidak ingin lelah tapi lelah, kita tidak ingin pegel tapi pegel, dan berbagai macam hal lain yang harus dijalani, itu adalah bagian daripada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Seluruh amalan haji menjadi bagian daripada proses penghapusan dosa seluruhnya, sehingga orang pulang haji insya Allah kembali kayyumi waladun umum, seperti hari ibunya melahirkannya tanpa dosa. Sudah ada yang amin ya? Amin ya Rabbal. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan bernilai infak fisabilillah. Biaya itu untuk membiayai diri sendiri, beli tiket pesawatnya, untuk bayar penginapannya, untuk biaya makannya dan sebagainya. Itu semua biaya kita gunakan untuk diri sendiri, tapi di dalam catatan malaikat rakib itu menjadi bagian daripada infak fisabilillah, menjadi amal yang tersendiri. Hajinya satu amal, umrohnya satu amal, biaya yang dikeluarkan juga jadi amal tersendiri, berlimpah dengan pahala sunnah. Kemudian memperoleh pahala jihad. Apalagi ibu-ibu, pernah ada Sayyidah Aisyah itu menyatakan Rasulullah enak sekali yang jadi bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak itu punya kesempatan berjihad. Orang itu kalau jihad bisa dihilang, apalagi sampai mati syahid, seluruh dosanya diampuni. Inna syahadata tukafir kulli syai'. Mati syahid itu mengkafir semua dosa, semua kesalahan. Cuma satu aja yang tidak mempan oleh syahid, ilang dai, kecuali utang. Kalau utang ya harus bayar. Tapi ada keterangan lain di dalam kita bisa terlibat, kalau jihadnya itu perang di laut, itu angkatan laut punya kesempatan. Matinya dalam jihad ketika perang di laut, itu hutangnya pun dilunasi oleh Allah SWT. Kasih tahu kepada saudara-saudara yang angkatan laut, ada kabar gembira para marinir itu. Mereka jangan takut-takut untuk berjihad melawan orang-orang kafir di lautan, apalagi yang punya hutang. Mati syahid. Bila meninggal dunia saat umrah atau berhaji, termasuk mati syahid. Makanya saya agak heran ketika kemarin memberitahu ada calon jamaah haji gagal berangkat sampai 3 tahun berturut-turut gara-gara sakit katanya. Kalau sakit menurut analisa dokter tapi kita masih bisa melakukan perjalanannya, kenapa takut? Kayak tegang di wajahnya. Mati kita harus juga tidak masalah, tidak. mati di Madinah, Rasul jamin memberikan syafaat. Mati di Mekah, apalah lagi. Tapi di tanah suci beda kok. Ada orang dari rumah, kemarin saya baru mendampingi jamaah umroh MK Travel, ada orang yang baru keluar dari rumah sakit operasi jantung. Bayangkan, baru beberapa hari keluar dari rumah sakit operasi jantung, aman-aman aja, lancar-lancar aja, tidak ada gangguan apapun. Padahal baru saja dadanya dibedah. Ini contohnya para jamaah yang mulia, di tanah suci bisa berbeda. Dulu zaman diminta untuk mendampingi jamaah haji baru tahun ya, bersama Ayim, ada kakek-kakek umur 70 tahun paling depan jalannya. Karena kita tanah suci ya, tidak ikut program pemerintah, yang pemerintah naik mobil dan baru tahun pilih jalan kaki. 70 tahun paling depan. Inilah, jangan takut kalau memang Allah mentakdirkan meninggal di sana, insya Allah mati syahid. Kemudian memperoleh pahala surga sudah pasti, sebab al-hajjul mabrur laisa jazaa'a illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang patut baginya kecuali surga, dan diterima doanya untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau kita mau berangkat haji umroh, ada yang titip pesan, tolong doain saya, jangan anggap remeh. Itu memang orang haji, orang umroh, doanya diijabah, diijabah untuk dirinya sendiri, paling lain, dan bukan untuk yang lainnya. Nah, mengenai masalah bagaimana sih yang dimaksud dengan ijabah doa, nanti kita ngaji di Mekah, terangin di sini habis waktunya, karena sekarang hari ini cuma jam 2 ya. Betul. Hari ini sampai duhur. Gimana? Belum tahu jamnya. Oh, setelah itu ada materi dari trainer kita. Oh, gitu udah jelas dong. Para jamaah yang mulia, itu diterima doanya untuk di jalan. Namun untuk paham tentang apa itu ijabah doa, ada yang bilang saudara doa apa tapi kok belum diijabah, dan jangan-jangan seperti kita tidak sadar sudah diijabah, karena ijabah itu punya maksud yang begitu luas. Bahkan bisa jadi ada orang yang nanti ngomong begini di akhirat, ya Allah, coba kalau saja dulu saya di dunia semua doa saya tidak diijabah di dunia tapi diijabah di akhirat. Ini belum haji. Dan dijawab, kita di Mekah, di Madinah banyak-banyak waktu untuk haji. Apalagi dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan bahwa ma'ala wajil arti badat yang sudah jadu fiyat Tuhan di khomsata syaromoh di'an ila Mekah. Tidak ada di muka bumi ini satu negeri, satu kota yang doa diijabah di dalamnya di dalam 15 tempat. Di muka bumi ini tidak ada satu kota pun, satu negeri pun yang doa diijabah di 15 tempat. Doa mustajab itu ada ya karena waktunya. Kali ini bisa di mana-mana, seperti malam air saja di antara adzan dan qomat ijabah, antara dua rubah ijabah misalnya. Ada yang mustajab karena orangnya, memang orang itu juga sudah mustajab melulu, ada ya. Bahkan saya pernah ketemu Syekh ketika itu saya lagi ada satu penyakit yang kalau qomat sakit sekali, tapi kebetulan pas mendampingi atau mengikuti perjalanan saya di dakwah di Indonesia, pas umat minta doa kan, itu cuma diusap bagian yang sakit, berdoakan terus suruh minum air mineral yang sisa beliau minum, sembuh, tidak kumat-kumat lagi. Itu memang orangnya, mungkin sih orangnya punya mustajab. Kalau orang mustajab di mana aja? Ada yang mustajab itu karena tempatnya. Itu aja di Mekah. Kalau kita baca nih di dalam Ka'bah, ini hanya orang tertentu bisa masuk. Raja Salman yang bisa kapan aja masuk sana. Yang kedua, Hajar Aswad, Rukun Yamani, di bawah Mizan, Hijri Ismail, Multazam, belakang Ibrahim, Sumber Zamzam, Sofa, Marwah, Jarabah, di Masjid Haram, Muzdalifah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Qabah yang ada di Mina. Maka kalau nanti kita dibagikan buku doa dari beragama, waduh, ada doa, semua ada doa. Memang itu tempat-tempat mustajab. Lalu siapa orang yang wajib melaksanakan umroh dan sah umroh? Dia ada lima syarat umroh. Yang itu syarat itu adalah ketentuan yang apabila belum terpenuhi salah satunya, maka gugurlah kewajiban umrohnya dan dia wajib melaksanakan kembali umroh kalau sudah memenuhi syarat. Pertama adalah Islam, agamanya Islam. Alhamdulillah istri Islam semua ya. Kalau umpamanya Ahok terhadap umroh, saat tidak umrohnya harus ada dulu ya. Dan yang kedua balik. Makanya kalau ada anak kecil, saya lihat kemarin umroh aja ada anak masih kecil sekali sudah pernah umroh, menungguin orang tuanya tidak tinggal meninggalkannya atau memang sengaja ingin membawanya. Nanti kalau dia sudah balik tetap wajib umroh, wajib haji, karena dia belum memenuhi syaratnya. Dan kalau dia menunaikannya, kemudian ada anak kecil tapi sudah tamyiz, dia sudah bisa menjalankannya. Karena sekarang banyak juga anak 4,5 tahun hafal Quran 30 juz. Ini Indonesia baru kedatangan 3 penghafal Quran dari Timur Tengah yang hafal Quran sejak umur 4,5 tahun. Nah, dia kalau nanti balik ya harus menunaikan lagi, karena ketika belum balik belum sah menjadi umrohnya. Namun kalau dia menjalankan dengan benar, pahala umrohnya masuk ke dalam catatan bapak ibunya, karena anak itu belum punya catatan sendiri. Yang ketiga, merdeka. Sekarang sudah tidak ada lagi budak. Dan empat, berakal sehat. Kalau misalnya masih dalam perawatan krukul, belum bisa melaksanakan umroh. Kemudian yang kelima, istitoah, dalam arti mampu. Nah, ini mampu itu mampu apa? Dalam Quran sebutkan kan, walillahi 'alan nasi jibriti man istata'a ilaihi sabila. Ya, mampu untuk menempuh perjalanan ke Baitullah. Artinya apa? Ya, mampu badannya, mampu biayanya, dan hal-hal yang terlalu. Oleh karenanya, kalau misalnya ada orang yang sekarang ini mau batal haji atau batal umroh, semestinya seperti itu, memberangkatkan orang untuk berangkat haji atau umroh menjadi batalnya. Nah, itu berarti membiayai semuanya. Bagaimana supaya dia sampai ke tanah suci dan menunaikan manasiknya? Nah, itu harus dipenuhi sebelum orang melaksanakan umroh. Ketika pelaksanaan umroh ada rukunnya, rukun umroh yaitu ketentuannya apabila tidak terpenuhi salah satunya maka umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah niat atau ihram. Itu nanti akan kita laksanakan di mikotnya, di bin Ali biasanya kita lakukan kalau gelombang pertama, kalau gelombang kedua di atas pesawat. Nanti pada mikot ditentukan ataupun ada yang dicinta. Niat yaitu getar hati mengucapkan labbaik Allahumma umroh, itu namanya rukun. Bahwa ada orang datang ke Mekah ikut tawaf, ikut sa'i, tapi di hati dia tidak ada niatan ya tidak jadi umroh, jadi haji. Walaupun mungkin pulang kampung dari menerima haji, padahal dia tidak ada niat. Nah, niatnya lapik ke rumah umroh, lapik ke rumah hajat, itu rukun. Pakai pakaiannya, terus tempatnya, itu menjadi wajib. Wajib haji, wajib umroh, nanti ada bedanya. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i, empat tahalul, lima tertib. Ini harus hafal kalau rukun umroh ini ya. Ada berapa misalnya rukun umroh? Sama dengan rukun is lima. Pertama, niatnya wabek kalau umroh nawaitul umroh tahruntuk bihan dan tawaf sa'i tahalul. Ya kalau mau digambarkan ya, niat itu tempatnya di hati, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i ya, sofa marwa, kemudian tahalul cukur rambut atau potong rambut, kemudian tertib. Tertib semuanya itu dilaksanakan berurutan, tidak boleh diacak-acak. Wah saya itu lah mau sa'i dulu baru tawaf, tidak bisa. Yang ketiga, Anda tidak punya wajib umroh. Tiga wajib umroh yaitu ketentuan yang apabila tidak dilanggar, umroh tetap sah, namun wajib membayar dam atau denda. Yaitu ihram. Ini ada perlu dikoreksi. Ihram di sini maksudnya adalah niat ihram dari mikot dan pakaian ihramnya itulah merupakan bagian dari wajib umroh. Kalau ada orang misalnya dia membaca niatnya tidak di mikotnya, yang berarti dia terkena dam. Atau dia tidak memakai pakaian ihram sebagaimana dia terkena dam. Damnya itu diantaranya adalah menyembelih seekor kambing. Dan yang kedua, meninggalkan yang dilarang selama ihram juga termasuk wajib umroh. Yang ketiga, melaksanakan tawaf wada. Ini untuk haji menjadi bagian daripada amalia. Nah, baik para jamaah yang mulia, itu beberapa kaidah tentang umroh. Ada syarat wajib umroh, ada rukun umroh, ada wajib. Pertama apa tadi? Syarat sah umroh ada berapa? Lima. Satu. Islam. Dua. Bali. Tiga. Empat. Lima. Lulus. Rukun umroh ada berapa? Lima. Satu. Niat. Dua. Tawaf. Tiga. Sa'i. Empat. Lima. Lulus. Wajib umroh ada berapa? Tiga. Satu. Ihram. Dua. Meninggalkan yang dilarang. Tawaf wada. Berangkat. Amin. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah ini yang penting. Itu kan teorinya ya. Pelaksanaannya bagaimana pelaksanaannya? Pertama, pelaksanaan rukun yang pertamanya itu niat atau ihram di mikot. Dan kemudiannya, inilah gambaran daripada suasana masjid yang menjadi mikot bagi jamaah haji gelombang pertama, yaitu di Muzdalifah, di Dhuhulaifah atau Bir Ali. Ini suasana masjidnya di salah satu daripada alamannya. Apa yang kita perlu tahu dari mikot itu? Ada namanya mikot makani, ada mikot zamani. Mikot adanya batas yang telah ditetapkan untuk memulai ibadah haji atau umroh. Kalau makani berarti batas tempat, apabila melintasi mikot, orang yang ingin mereka ibadah haji atau umroh wajib mengenakan pakaian ihram dan kemudian memasangnya. Ini ada gambaran mikot itu ada yang di Dhuhulaifah, ada yang di Ilablab, ada Qarim Manazil, ada Tatuirtik. Kalau jamaah haji yang pertama, gelombang pertama mikot ini Dulhulefa, itu mikot yang paling jauh jaraknya. Jadi mikot Makani batas tempat untuk memulai berorong haji atau umroh ada Dulhulefa atau Bin Ali, ada Jumpa, ada Yang Lam-Lam, ada Qurun Manazil, ada Datu Irki, dan tempat yang sejajar dengan salah satu diri memikot begini tersebut. Kalau gelombang yang kedua, dalam Departemen Agama juga telah memutuskan melalui Fatwa MUI, ada Jeddah juga bisa dijadikan menjadi mikot makani itu. Ini gambaran daripada Masjid Bir Hayatul Dulhulefa. Ini ada pintu untuk bagian ibu-ibu khusus, kemudian nanti ada yang bagian bapak-bapak di pintu yang lainnya. Kemudian ada mikot zamani. Kalau mikot zamani itu batas waktu pelaksanaan ibadah dan umroh. Kalau haji batas waktunya sangat terbatas ya, terbatas, batas waktunya sangat terbatas. Satu Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Di luar itu tidak ada. Tidak ada kesempatan menunaikan ibadah haji. Di Indonesia ada kiai nyeleneh pernah usul gimana supaya haji itu tidak terlalu padat dan tidak perlu nunggu waktu lama-lama. Pelaksanaannya itu tidak harus satu Syawal sampai 10 Dzulhijjah mikotnya. Kapan aja. Ada yang pernah dengar gitu? Ya. Siapa? Jangan disebut namanya ya. Sebut. Itu yang bingung gitu. Sebut. Permasalahannya adalah kalau kita ibadah ngarang itu yang dikasih pahala siapa? Boleh. Udah capek-capek ngeluarin duit jutaan, ninggalin keluarga berhari-hari. Tidak ada ngasih pahala lu, ngarang sendiri. Ibadah haji umroh itu perintahnya qot'i, udah paten. Jadi amalannya juga begitu. Makanya amalan haji umroh itu jangan cuma ngambilin akal, bahkan akal untuk sementara waktu, ngalah dulu, kedepankan hati. Betul. Lo orang haji umroh kebanyakan akal, nanti tidak mau tawaf lagi, ngapain sih kita capek-capek desek-desekan melilingi Ka'bah gitu. Apalagi cuma jalan sa'i, sofa marwah, ngapain itu? Bukan. Haji mikot zaman ini udah tukar Allah, satu Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Dan kalau umroh bisa sepanjang tahun kecuali pada hari yang dimakrokan, yaitu pas Idul Fitri, Idul Adha, Arafah, Tasyrik, itu makro. Apa yang dilakukan sebelum kita melaksanakan umroh? Kalau zaman sekarang, karena zaman modern ya, ada sedikit modifikasi. Dan tiga amalan ini, mandi, memakai wangian, memakai pakaian ihram, mestinya kita lakukan di mikot dari Dulhulefa. Tapi karena sekarang jamaah haji itu nginap di hotel, paling tidak di apartemen, maka untuk yang tiga ini kita sudah lakukan ketika di penginapan. Kalau dia di Madinah, mandi besar untuk ihram, memakai wangian di badan, memakai pakaian ihram, itu sudah kita lakukan di hotel. Kemudian bagaimana memakai ihram? Kalau untuk bapak-bapak, kain ihram itu boleh kain yang tidak terjahit. Satu boleh dipakai dengan cara disarungkan dengan biasa, nanti kan kalau pas praktek kita akan contohkan bagaimana memakainya. Dan yang satu lele lagi diselendangkan dengan sebelah kiri menutupi bahu, sebelah kanan di bawah tiang. Ini kalau pas mau tawaf di luar itu biasa jadi tutupan. Ini contohnya. Seperti yang ini sudah berbagai ikhram. Ketika tidak sedang tawaf, makanya seperti itu. Kemudian PSBY inilah itu, maka pakai ikhramnya seperti itu. Bapak yang mulia, kalau ingin yang maja aswar lancar, jadi presiden dulu. Kalau tidak presiden ya tahu sendiri lah, mau yang maja aswar sampai ke lempar-lempar. Kalau jadi presiden lain, dikasih kesempatan khusus dijagain tentara, polisi Arab Saudi, moga-moga jadi presiden semuanya. Amin. Presiden apa? Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau pakai ihram muslimah, memakai-pakaian yang menutup seluruh badannya atau auratnya. Semua muslimah yang sudah berbusana muslimah dengan tertib sempurna, ya sudah bisa jadi kain ihram atau jadi pakaian ihramnya. Hanya kalau kemudian warnanya putih, itu abdul. Tapi warna apa aja lah cukup. Bisa berpakaian warna putih, itu sebuah keutamaan. Jadi ibu-ibu yang sudah berbusana muslimah sempurna, tidak repot kain ihramnya. Itu ibu pakai, ya sudah bisa jadi kain ihram. Kecuali wajah dan dua telapak tangannya ditutup. Ini gambaran daripada jamaah haji kita. Itu seperti itu. Kemudian apabila mandi mikot, mandi sudah, memakai wangian sudah, memakai pakaian darah sudah, nah tinggal lanjutnya keempat, bapak-bapak masuk ke pintu, bapak ibu-ibu masuk ke pintu ibu-ibu untuk apa? Melaksanakan sholat. Nah ini syukur wudhu kita coret saja, karena bagian sudah wudhu dari hotel. Ya, teman juga kalau sudah itu sudah bisa langsung masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat dilanjutkan sholat sunnah ihram. Kemarin sholat sudah kita kaji bacaannya yang standar aja, setelah Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian yang kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Itu sudah kalian alhamdulillah cukup. Ya kita baca bareng-bareng Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daudilah kan Fatihahnya. Jadi sunahkan dibaca sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu baca Al-Kafirun. Kemudian kalau tingkat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, sudah hafal semuanya Al-Fatihah. Yang kelima, mengucapkan niat. Dan niat ini kalau sekarang ini biasanya jamaah diarahkan nanti niatnya bareng-bareng aja dipisah. Ya boleh juga langsung kalau yang mudah yang ada begini. Begitu orang sudah membaca niat atau menggetarkan niat, larangan ihram berlaku. Sudah pakai pakaian ihram, sudah sholat tahiyat masjid, sudah sholat ihram, belum niat, larangan ihram belum berlaku. Umrah juga belum mulai. Makanya kalau di bis maksudnya apa, nanti dicek dulu bapak-bapak pakaiannya sudah mulus. Ada orang memang udah pakai narok, di dalamnya masih ada. Nah itu tuh copot dulu. Sudahlah, PKU mau umroh masih pakai pakaian dalam. Ya kena denda, ekor kambing. Itu. Udah, sekarang udah tipis semuanya ya. Anggap aja udah tipis semua. Kita mulai niatnya. Labbaik Allahumma umroh. Berarti udah mulai itu. Pahala udah mulai masuk, larangan sudah mulai berjalan. Tadi kita membaca doa niat, berdoa setelah niat, berbanyak talbiyah, sholawat, zikir dan doa. Nah ini niat ikhramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja kita sekarang udah di bin alisma, di dulu semuanya, atau di cerita, atau di atas pesawat yang udah menjadi pikot makaninya. Niat, bismillahirrahmanirrahim. Udah tinggi suaranya, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umroh. Ini yang diucapkan itu menuntun hati, karena niat yang aslinya itu di hati itu. Labbaik Allahumma umrohnya hati, ku penuhi panggilanmu ya untuk umroh yang di hati. Itu kan niat lisan menolong saja, atau mengantarkan atau menyertai hati dalam niat itu, atau kalau mau dilengkapi atau bentuk yang lainnya adalah nawaitul umroh tawah robtu biha lillahi ta'ala. Barang-barang nawaitul umroh tawah robtu biha lillahi ta'ala. Aku berdiam umroh dan beriam umroh karena Allah Ta'ala. Dengan demikian ini aku udah jalan, pahala udah mulai masuk ke dalam rekening. Habis begitu pakai minyak wangi. Ibu-ibu yang ambil ini apa namanya head body yang wanginya kemarin saya umrah dan begitu cobaan udah diwanti-wanti masih pakai juga kena. Mulai berlangsung larangan ihram. Ini doanya, nanti ini doa ini dibaca setelah kita baca talbiyah, baca yang lain-lainnya, selawat di Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ridho. Ini menjadi apa, petunjuk kemana kita ini mau apa. Ternyata kita haji, kita umroh mau memohon ridho Allah. Dan itu udah dari sekarang, dari kita manas ini perjalanan ke sana mau mencari ridho Allah. Makanya perjalanan yang mulia, jangan sampai kita terkena satu cobaan. Kita dalam doa mengatakan Allahumma inna ridhoka, tapi dalam praktek ternyata yang kita cari ridhonya diri sendiri. Ridho itu apa sih? Bahasa kita apa ridho? Puas. Puas. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mencari ridho Allah, hanya kita mencari kepuasan Allah. Maka tanyakan, ya Allah, apakah engkau sudah puas dengan amalia-amalia umroh saya, haji saya? Itu ditanyakan. Jangan kebalik-balik. Ternyata orang justru yang banyak dicari ridhonya diri sendiri. Apalagi kita ini haji, haji reguler apalagi. Kira-kira kita bisa pilih enggak tempat penginapan kita? Bisa pilih enggak catering kita? bisa pilih gak bis kita? Siapa yang pilih? Ragu-ragu gitu. Siapa yang pilih? Melalui petugas-petugas yang ditugaskan mengatur itu, Allah pilihkan itu. Tapi banyak orang datang ke sana protes, protes penginapan, protes catering, protes bis. Terus hasilnya apa coba? Bisa berubah. Itulah ada lucunya di situ. Jadinya apa? Libur. Makanya saya kagum juga zaman dulu ustaz yang kuat jadi pembimbing haji tiap tahun. Tiap tahun nyaksikan orang ribut. Ya Allah, ini sebetulnya karena lagi lupa. Yang mulai cari ridho Allah, bukan ridho nafsi. Kalau mau cari tempat tidur untuk di rumah, betul? Mau cari makanan enak, makanan istri, masakan istri buka-buka enak beneran. Lah kalau di sana itu yang punya catering pengin masak enak, bumbunya lain. Kemarin saya tanya pada orang sepupu saya Pekalongan, sekarang hebat dia jadi pengusaha di sana. Saya tanya, ini bumbu-bumbu masakan dari mana ini? Tidak ada toko Indonesia di sini yang jual bumbu-bumbu masakan Indonesia, tapi tetap beda. Makanya dia akan berusaha nanti bumbu-bumbu itu didatangkan dari Indonesia, kirim lewat travel-travel, karena tidak bisa. Ingin makan yang enak, cuma tidak ada barang. Beda, berasnya beda. Berasnya beras India panjang-panjang itu. Jadi mau seperti di kampung sendiri sulit. Makanya ingat kembali kepada tujuan asal ridho Allah. Kita ini haji umroh diundang oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu bagaimana menjamu tamu-tamunya, betul enggak? Kalau ada yang baik, alhamdulillah. Moga-moga pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ridho kepada kita. Kalau ada yang buruk, astagfirullahaladzim. Moga-moga kesabaran saya menghadapi apa yang ada itu mengantarkan pulang kepada keridhaan Allah. Ibarat Allah pandang kita jadi tamu tapi kurang pas gitu. Jadi tamu tak undangan Allah tapi tidak menyesuaikan diri dengan yang sepertinya benar Allah berikan isyarat kepada kita dengan hal seperti itu. Kita terima, kita sabar. Moga-moga setelah itu Allah rubah keadaannya. Kok ada yang amin tuh? Diam aja, gak bisa ngapain. Kok dirubah keadaannya? Apa susahnya? Yang tadinya hatinya itu rasanya apa ya, rasanya itu gak seret, kok tiba-tiba jadi seret gitu. Makanan yang tadinya menurut lidah kita gak enak, kok tiba-tiba berubah jadi enak sendiri. Bukan makanan yang berubah, tapi memang lidahnya diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul begitu? Wal jannata dan surga. Kita haji umrah itu mau minta ridho Allah, dan surga itu otomatis dapat ridho Allah, dapat surga. Kuna utubika min surati kawadar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan neraka. Kemurkaan Allah bisa dilihat dari kapan? Kemurkaan yang ada pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita mau melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah Allah dalam diri kita bagaimana. Kalau kita menghadapi apa yang Allah jamukan ridho, insya Allah pertanda Allah ridho. Tapi kalau kita itu doanya murka terhadap apa yang terjadi, khawatir, itu juga pertanda daripada kemurkaan Allah. Nah makanya lanjutannya doa standar, doa sopan jagat Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lanjut dibaca bacaan yang merupakan bacaan khusus istimewa haji dan umroh talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang mata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami menyembah. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami mohon pertolongan. Itu namanya la syarika lak. Labbaik, kumpulin panggilan, ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji dan nikmatan dan segala kenikmatan laka milikmu, wal mulka dan juga kekuasaan. Orang kalau sedang ihram, sehingga pernah lihat bajunya, baju ihram, segala pujian yang kata orang tampan, cantik, jenius, kemudian apalagi sukses, itu semua kata-kata pujian itu milik Allah. Semua pujian itu milik Allah. Karena disebut cantik, siapa yang ciptakan kecantikan? Disebut tampan, siapa ciptakan ketampanan? Memang ada yang bisa minta sebelum lahir, ya Allah, saya mohon dilahirkan wajahnya ya 11-12 sama Brad Pitt gitu. Ibu-ibu mau sama siapa bu? Tidak bisa. Kalau istilah anak-anak madrasah takdirmu belum, belum begitu cetakan. Jangan menghina yang katanya tidak cantik. Jangan sombong gara-gara merasa cantik. Itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan, innal hamda, sungguhnya segala pujian milik-Mu, ya Allah. Kenikmatan, segala kenikmatan milik-Mu, ya Allah. Yang punya rumah megah, yang punya mobil mewah, yang uangnya berlimpah-limpah, itu semua nikmat milik Allah. Kalau Allah mau ambil, kaum pemeran pun bisa jadi kaum pemeran. Kerajaan, kekuasaan yang jadi pemimpin tertinggi buat kaum mau ambil, digulingkan oleh rakyatnya sendiri. La syarika, tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Makanya ketika ihram itu, yang jenderal tidak kelihatan lagi, di pundaknya tidak ada bintang empat. Yang ustaz pun tidak kelihatan lagi, yang tidak ada sorbannya. Betul? Bisa jadi jamaahnya lebih kelihatan sih, lu jenggotnya panjang. Lah ustaznya kok tidak punya? Saya itu sebetulnya ada tuh apa jenggotnya dua lembar itu. Makanya dikritik, apa apaan itu kata sesepuh saya. Mempunyai jenggot yang, waduh, serem itu, tidak ditakdirkan orang begitu. Nah, ternyata mau melihat talbiyah baca dan kemudian resapi maknanya, sehingga kemudian kalau Imam Ghazali dan kitab ini memberikan satu arahan, yang namanya orang haji pantangannya itu sombong. Karena semua yang disebut pujian bisa bikin sombong, kenikmatan bisa bikin sombong, kekuasaan bisa bikin sombong. Nah itu kan sudah kembalikan ke yang punya. Kita tidak punya apa-apa lagi, Bahkan ketika kita ikhram itu, diri kita pun kita tidak punya kok. Rambut milik Allah, awas potong kena dam. Kuku milik Allah, coba potong kena dam. Bahkan kulit milik Allah, coba kita cuil kulit kita kena dam. Semuanya milik Allah. Kita ambil minyak pakai, itu badan milik Allah. Allah lagi tidak ingin badan itu dikasih minyak. Tidak punya apa-apa, yang kita punya apa? Satu gelar Abdullah, hamba Allah SWT. Itu yang kita punya, hamba Allah. Itu pun kalau kita itu benar-benar sehingga diakui sebagai hambanya, kepada juga Abdullah, musuh Allah untuk bilang kita. Adalah apa? Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu pun juga kalau diaku, maka banyak-banyak baca selawat itu mengantarkan kita mendapat syafaat Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina, ataupun selawat yang lainnya. Selawat apa aja itu diantara itu, perbanyak baca selawat. Setelah itu bisa akan mengantarkan kita menuju ke Mekah. Selama perjalanan perbanyak baca talbiyah. Labbaika labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca lagi selawat. Allahumma shalli wa sallim barik li sayyidina Muhammad. Yang pendek sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Dikir subhanallah walhamdulillah, semuanya subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal wakil. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling simpel tapi menyeluruh, atau rinciannya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, dan seterusnya. Perbanyak doa, karena itu termasuk saat-saat ijabah doa, yaitu doa orang yang sedang dalam perjalanan, doa orang yang sedang ihram, orang yang sedang umroh. Dan selama itu ada larangan yang kalau diterjang konsekuensinya kena dam. Mau pakai wangian jangan, mau potong kuku, mencukur rambut atau bulu badan, mengelupaskan kulit, berburu, menganiaya, membunuh binatang, memotong tumbuhan di sekitar tanah haram, ini semua kalau dilakukan kita kena dampak kita dari rincian-rinciannya. Kemudian meminang menikah atau menikahkan, sedang ihram meminang menikahkan atau menikah, itu nikahnya tidak sah. Kalau ada orang sedang ihram akan nikah, akan nikahnya itu tidak sah. Kalau dia menjadi suami istri tidak sah, hubungannya zina. Yang keenam, berjumpa atau jima hubungan suami istri. Kalau ada orang sedang haji melakukan seperti itu, waduh, hajinya batal, rusak nanti, harus dikotor nanti, dan kena dam juga nanti, menyembelih seekor unta atau sapi. Yang ketujuh, berkata-kata kotor bertanggung jawab, itu perlu dihindari walaupun tidak ada damnya. Kemudian larangan yang khusus, kalau bapak-bapak kaum muslimin dilarang memakai pakaian terjahit. Pakaian, kalau sabuk terjahit tidak apa-apa, sandal terjahit tidak apa-apa, tas pinggang atau tas enteng terjahit tidak apa-apa. Pakaian, maka pakaiannya, pakaian ihram yang dua kain itu. memakai sepatu yang menutup pintu-pintu mata kaki, maka pakainya sandal, sandal umum. Jadi kita bersiapkan sandal yang enteng, yang enak dipakai tapi kuat dan simpel, karena nanti akan dikasih kantong sandal. Kalau sandal kegedean tidak kuat, dia menutup kepala. Makanya Ustaz tidak bisa lagi pakai pecinya, surbannya, atau polisi juga begitu, topinya, petnya tidak bisa, gundulan kepalanya. Kalau ibu-ibu muslimah dilarang memakai kaos tangan. Alhamdulillah di sini mana biasa pakai dan tidak perlu repot lagi. Menutup aja bagi yang bercadar itu, nanti kalau pas ihram dibuka cadarnya. Walaupun kalau berhadapan dengan wanita, apalagi laki-laki yang bukan mahram, ada yang bolehkan memakainya. Nah, melanggar larangan ihram berkonsekuensi kepada atau denda. Kalau kita memakai wangian, memotong kuku, mencukur rambut atau bulu rambut, melepaskan kulit, berburu atau membunuh binatang, memotong tumbuhan di tanah haram, maka kita harus menyembelih seekor kambing. Dan kalau dalam haji sudah disiapkan tangnya untuk dibayarkan bank yang akan melaksanakannya, atau bisa pula langsung kepada petugas, misalnya mutawif atau petugas yang ada di Mekah sana, atau mencarikan tempat di mana ada peternakan kambing dan di sana dilakukan penyembelihan. Kemudian kalau ada suami istri sedang ihram melakukan hubungan seperti itu, maka dia menyembelih seekor unta. Alhamdulillah, unta itu dari tauhid tiap itulah hak mengimpun dana untuk kurban di Timur Tengah, di Suriah misalnya. Itu satu unta untuk 10 orang, kalau masing-masing 2,5. Jadi kira-kira unta yang sedang harganya 25 juta. Berapa, Bu? 25 juta. Siap duitnya? Itu kalau yang pas ihram melanggar larangan ihram yang ini. Bapak ada siap? Siap apa maksudnya? Siap Allah, tapi tidak akan melaksanakan perbuatan yang akan melanggar. Ini kalau udah habis waktunya seperti itu. Dan yang kedua, amalan atau rukun yang kedua adalah tawaf. Jadi anggap aja perjalanan Mekah Madinah atau perjalanan dari Bandar Sunarta sampai Jeddah tuntas, kita siap-siap melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf artinya berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dan diakhiri di rukun Hajar Aswad. Ketentuan sahnya tawaf artinya kalau ada orang tawaf tapi hal ini tidak dipenuhi, maka tawafnya tidak sah. Pertama, suci dari atas. Ini salah satu problem utama kita. Suci dari atas. Maka kalau selama kita tawaf ternyata batal, batal pula tawafnya pada putaran itu. Maka kemudian sebagian ulama memberikan satu solusi. Ketika kita hendak tawaf, kita sebagai malamnya di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, kalau pas mau tawaf intiqalul madhhab, pindah ikutin mazhab Imam Malik yang banyak dipakai di Mekah. Bagaimana cara wudhunya? Ikutin mazhab Maliki, dia nanti batal wudhunya ikut juga. Bagaimana? bedanya cuma pada satu hal aja. Kalau dalam madzhab Syafi'i gak utuh mengusap kepala cukup beberapa helai rambut, udah salah. Kalau dalam madzhab Maliki itu semuanya. Jadi kalau utuh persentuhan kulit bagi perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang batal wudu. Itu akan sangat sulit kalau kita sedang tawaf yang seperti itu, sebab jamaah lain dari lain negara wudu main ubrak-ubrak aja, main injak-injak aja, dan mereka ada juga tidak pakai kaos kaki. Karena tidak semua juga orang yang ke Mekah itu orang alim, ada juga orang awam yang dalam lutut aurat saja kadang belum sempurna. Nah, kalau kita ikut mata Maliki, maka persentuhan lagi perempuan itu tidak batal. Nah, ini khusus untuk tawaf saja. Tapi cara wudunya harus sesuai juga tadi. Caranya, cara wudunya benar menurut Imam Malik. Nanti batal butuhnya, jangan cuma lah saya batal butuh ikut Imam Malik aja deh, tapi cara butuhnya Imam Syafi'i ya raja-raja. So, bagaimana orang bayar zakat nih, bayar zakat fitrah, kalau bayar zakat fitrah itu ini sering rancu di situ. Kita mau bayar zakat fitrah pakai uang, tapi ngikut itu hanya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i mengatakan dalam penemuan dalil yang belum kaji, bayar zakat fitrah itu ya apa yang kita makan. Tapi hitungannya ringan. Kalau di apa namanya hitungan kita berapa biasanya? Berapa kilo? 2 kilo. Tapi kalau Imam Hanifah mengatakan boleh pakai harganya, jadi pakai duit. Tapi hitungannya lebih banyak, 5 kilo. Kita bayarnya pakai duit, tapi yang itu mau yang ringan ya. Ini dalam batal wudu seperti itu. Dapat jamaah yang mulia menyikapi masalah fikih. Fikih itu sesungguhnya dalilnya Quran hadis, cuma analisanya yang bisa berbeda. Imam Syafi'i pakai Quran hadis, Imam Malik pakai Quran hadis, Imam Malik pakai Quran hadis, analisanya yang. Nah, itu dimungkinkan asal kita komitmen kalau mengikut Imam Syafi'i ikuti secara keseluruhannya. Kalau mau ikut Imam Malik, sebab nanti ada konsepannya juga. Contoh dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Abu Hanifah, persetubuhan dengan perempuan tidak batal, tapi tertawa terbatal. Dia suka nonton sulit itu, batal dulu butuhnya. Nah, bisa jadi begitu. Jadi fikih itu iman tas tidak, iman tak fikih. Ada kalanya berat, ada kalanya ringan itu aja. Yang kedua, nutup aurat. Sudah jelas ya. Kalau ada orang sedang tawaf, tersingkap auratnya dibiarkan, dia batal tawafnya. Harus segera. Ibarat kerain, langsung tutup lagi. Jangan biarin sedekah. Sedekah. Yang ketiga, diawali dari rukun hajar aswad. Kalau ada orang tawaf tidak dari hajar aswad, ya berarti tidak sah. Ka'bah berada di sebelah kiri. Ya, misalnya. Makanya tengok-tengok boleh saja, asal jangan badannya yang nengok begini. Kapan di belakang batal tawafnya, atau malah karena kita itu melihat teman-teman kita mana belum kelihatannya gitu. Malah kita tengoknya begini, coba ya batal tawafnya. Kapan di sebelah kiri kita. Alhamdulillah, kalau jamaah umroh haji travel di sana udah punya alat, jadi kita nggak repot masing-masing udah punya. Kalian juga ada, tapi jumlahnya berapa ini? Yang nggak tahu berapa sekarang? Udah. Ada 92, cukup berarti. Ini agak beda, udah ada. Jadi tinggal impak aja ya, impak ini aja apa pemeliharaan dan servisnya. Karena harga alat itu 500.000, kalau 100 aja lumayan ya berapa? Jadi 50.000 itu. 50 juta itu kalau itu tidak usah pokoknya depan posisi Ka'bah terakhir, posisi seluruh anggota badan di luar Ka'bah. Nah ini sebenarnya mungkin tidak ada masalah ya, karena untuk mendekati Ka'bah pun tidak mudah. Seandainya ada orang tawaf pelitoh sunnah mungkin ya, ini tidak boleh sambil tawaf pegang-pegang kiswah. Apa sebabnya? Ka'bah itu ada sandarannya. Sandarannya itu apa istilah kita itu? Sepatunya atau apanya itu namanya itu. Kalau kita dekati Ka'bah, itu yang kirinya itu pondasi atau apa istilahnya, itu bagian di atasnya termasuk Ka'bah. Kalau kita itu sambil tawaf sambil iseng pegang kiswah, berarti tangan kita masuk bagian daripada ruang Ka'bah itu batal. Tapi insya Allah kita tidak ada masalah, karena kita tawafnya pasti jauh dari situ untuk mendekat ke dosa. Kemudian 7 kali putar. Kalau tawafnya baru 6, udah nyusul yang sa'i, udah sah, balik lagi. Sa'i harus dilakukan setelah selesai tawaf. Gara-gara nyusul temennya baru 5, habis 7. Dan ketentuan bagi wanita haid, karena berkaitan dengan masalah tawaf tadi, ada syarat suci. Bagaimana dengan wanita haid? Nah ini kemarin saya juga menghadapi permasalahannya. Ada jamaah umroh pas di Madinah, besok mau melaksanakan umrohnya, haid, nangis orang itu, si gadis lagi ya, bapaknya bingung. Kemudian datang ke saya, ini bagusnya muslimah itu kalau mau umroh atau haji konsultasi sama dokter. Istri saya ketika mau ikut umroh, datang dia ke bidannya yang biasa bantuin dia. Saya mau umroh gimana bagusnya? Dikasih ada obatnya untuk mengatur haid, supaya siklusnya itu nanti diatur sedemikian rupa jatuhnya di luar hari-hari harus ihram. Alhamdulillah bisa jadi digeser. Wah, kemarin ini udah mau berangkat umroh, haid, nangis tuh. Apalagi umroh berapa hari, lewat 4 hari di Mekah harus pulang. Akhirnya gini, ada obat untuk mempercepat selesainya haid atau untuk kemudian menghentikan dan nanti dilanjutkan lain waktu. Namanya primulum. Kebetulan saya ingat itu karena saya suruh beli istri saya. Tapi di sini ada nggak kira-kira primulum? Kata mutuan ada pak. Wah, belikan ke obat toko farmasi yang kebetulan kalau pulang dari masjid ada primulum diminumin. Karena untuk mempercepat selesai baru mulai ini baru selesai 2 butir. Pagi-pagi bapaknya nemuin saya, alhamdulillah pak Ustaz sudah mulai reda. Karena biasanya mulai itu lagi begitu banget gitu, meredam, udah berangkat. Nanti sampai di berhari itu Eva, nggak usah ikut ke masjid, karena lagi haid kan nggak boleh sholat juga nggak boleh masuk masjid. Tapi niat tetap niatnya bareng-bareng dengan cewek baik Allah mau umroh. Nanti nyampe ke Mekah, kalau ternyata sudah bersih, mandi ikut. Alhamdulillah nyampe Mekah dan bersih, jadi dia aman. Ini para jamaah yang mulia, wanita haid tidak terhalang untuk memulai berikrar mau ikhram umrah atau berhaji. Niat tidak sahnya disyaratkan suci, yang harus suci tawafnya. Dan ini alhamdulillah jamaah umrah ini bisa diatasi. Ternyata bahkan yang baru sehari saja mulai mau haid bisa di cepatkan berhentinya untuk sementara waktu sehingga sampai di Mekah dia bisa mandi, bisa tawaf bersama jamaah yang lain sampai selesai. Apabila haidnya dalam dan sedang berikrar atau berhaji, yang bersangkutan tidak harus kembali ke mikot dan tetap sah meneruskan ibadahnya kecuali tawaf. Baik itu sebelum niat sudah haid atau begitu sudah niat baru haid, jangan terus cuma tawaf belum bisa sebelum suci dan bersuci. Dan dalam keadaan menunggu bersih, semua larangan ihram tetap berlaku. Jelas ya bagi wanita ya. Jadi ibu-ibu gimana nanti kalau mau berangkat? Ibu-ibu kalau mau berangkat, takutnya konsultasi sama dokternya. Saya coba mengaji, terus kira-kira itu kalau gelombang pertama itu nanti di Madinah 7 hari. Setelah 7 hari itu kita berangkat ke Mekah, itu kita harus suci. Nah, kemudian nanti beberapa hari kemudian tunggu waktunya untuk wukuf. Kira-kira begitu. Dan ya, nanti konsultasi terus. Biar tidak ada keluar masalah. Ada diriwayatkan atau dikisahkan ada wanita-wanita yang ke tanah suci tapi tidak bisa ke masjid. Ada sebagian artis yang tobat itu katanya begitu riwayatnya. Ya, dia tiap ke Mekah haid, di Mekah cuma 4 hari belum selesai, dia tidak ke masjidnya. Terdirunung-renungkan, oh iya saya itu di Indonesia tiap diajak sholat alasannya maaf saya sudah datang bulan, lain waktu maaf sudah menstruasi, lain waktu lagi sedang haid. Haid dijadikan alasan untuk tidak sholat. Begitu dia sudah mulai tobat ke Mekah, dan kalau yang begini ini obat tak mempan. Makanya dalam contoh manasik saya sampaikan begini, ada yang langsung bapak banyak yang jebol, maksudnya tak mempan obat-obat itu. Ya kalau tak mempan ya berarti Allah punya ganda. Coba renungkan kenapa bisa seperti itu. Kan itu Allahumma inna nasaluka ridhoka wal jannah. Tidak ada gunanya kita itu protes atau menentang kehendak Allah, tidak ada faedahnya sama sekali. Jalani aja. Dan kemudian dari sini pula kita mendapatkan perbedaan antara sholat dengan umrah. Sholat bacaannya tetap, kalau umrah atau haji bacaannya bebas. Sholat banyak tak, itu sudah kita kaji sudah panas yang lalu. Tak perlu tulis roh, bacanya apa? Allahu Akbar. Tidak boleh diganti. Tentang orang pada Allah dan Gada. Orang jawab, Bustullah ingkang paling aku. Yurat. Baca tak, Fatihah tetap. Dan berubah-ubah Fatihah. Jadi bismillah sampai Allah tadi. Tapi kalau umroh haji, bacanya bebas. Tidak ada bacaan macam. Semua bacaan yang ada dalam buku doa itu disunahkan. Dan itu nanti kalau para ulama beda-beda pendapat tentang mana yang lebih utama di dan baca. Walaupun tanpa baca apa-apa, sah, tapi kosong. Mutrin kabar, sibuk sekali. Putaran pertama. Di zaman sekarang kan, di situ juga ujiannya. Dulu orang masuk masjid dilarang bawa kamera, tidak boleh masuk masjid kayak orang lain. Jadi kamera itu seperti air, melarang orang masuk masjid. Karena pengelarang gimana orang bawa HP semua, dan orang beli HP sekarang justru yang ditawarkan kameranya, betul kan? Makanya sekarang udah lazim selfie-selfie. Bacaannya bebas lagi. Kemudian sholat gerakannya bisa berubah. Kuat berdiri, diri tidak kuat, duduk, tidak kuat duduk, tidur, terbirik, tidak kuat berdiri, letak. Tidak bisa gerak pakai badan, isyarat pakai kepala. Kepala tidak bisa, pelupuk mata. Tidak penting baca. Tidak bisa berdiri, sholatin. Yang kenapa dia sholatin, udah tidak bisa sholat sendiri. Sebagaimana mandi, yang wajib mandi itu adalah mayat, betul kan? Tapi mayat tidak bisa mandi sendiri, jadi mandinya masih hidup. Ada mayat yang mandi sendiri, maksudnya malaikat yang mandikan. Sedangkan haji umroh, gerakannya tetap. Tawaf, yang mengelilingi Ka'bah. Niat, di mikotnya. Nah, gerakannya tetap muterin Ka'bah. Jangan karena liberal ini Pak, Ka'bah tidak perlu. Karena kita gimana kalau ini aja lah, ngelilingi Monas. Tidak ada perintahnya. Sa'i Yusuf Marwah, hukum pada Mabit Musdalifah malam 10, kemudian Mina tanggal 10 sudah berakhir. Makanya sekarang ini karena Mina sudah begitu padatnya, sampai ada buat Mina jadi Mina baru. Mina baru itu jadi bagian Musdalifah, tapi kemudian ulama-ulama di Mekah berjaya bisa dimasukkan ke dalam bagian dari Mina itu. Maka orang yang hati-hati akhirnya apa? Yang kebagian menginap di situ, sebagian orang dia pergi dulu ke Mina, Mina yang kotim gitu ya, supaya tidak terkena beda pendapat. Waktunya kalau sholat waktunya terbatas, tempatnya bebas. Waktunya subuh yang terbit fajar sampai yang terbit matahari. Waktunya di luar itu bukan subuh lagi. Tempatnya bebas. Masjid Al-Haram boleh, Masjid Nabawi boleh, Masjid Al-Haram boleh, mentok-mentok di rumah boleh, mana aja boleh. Kalau umroh haji, waktunya bebas. Mau sekarang boleh, besok boleh, kapan aja boleh, kecuali di waktu-waktu yang dimakruhkan. Tempatnya terbatas. Mau haji mau umroh cuma ada di Mekah, tidak ada tempat lain. Yang keempat, sholat tidak ada halangan. Sehat sakit sholat, kaya miskin sholat, kaya perempuan sholat, tua muda sholat, tidak ada masalah, tidak ada halangan. Tentang itu sebutkan, bahkan sampai ke orang tak berdaya tetap sholat. Bagi kalau umroh dan haji ada halangan, kalau yang tak mampu yang tak menunaikan, tidak diwajibkan. Hanya bagi yang mampu. Yang kelima, tidak boleh ditangguhkan atau diwakilkan itu kalau sholat subuh, sholat subuh. Berapa nanti dah kumpul sama dua? Dan tidak diwakilkan, mentah-mentah direktur cari karyawan paling fasih baca Qurannya, tolong panggilin saya sholat duhur. tolak dan bisa diwakilkan. Kalau haji umroh boleh ditangguhkan, seperti kita nih udah daftar ingin berangkat belum bisa, nanti nunggu gilirannya tangguh, atau pas tiba gilirannya udah lemah badannya, udah terbulai, diwakilkan namanya batal haji. Bisa lempar jumrah nanti bisa diwakilkan. Kakek-kakek, nenek-nenek yang tak berdaya kalau nekat malah kemudian terancam keselamatannya gulungnya haji coda, maka bisa diwakilkan. Siapa wakilkan? Siapa aja yang mau wakilkan? Tapi ingat, yang mewakilkan dia sudah lempar untuk dirinya sendiri, tidak double. Ya Allah, saya melempar untuk saya dan teman saya. Bagaimana jadi itu? Yang keempat, sholat lebih baik berjamaah 27 derajat nilainya. Tapi kalau haji umroh tidak ada keterkaitan dengan masalah jamaah, bahkan bisa dikatakan lebih baik sendiri kalau mampu. Kita berjamaah itu dalam rangka saling bantu-membantu dalam hal penunaikannya agar benar dan moga-moga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita ahli, silakan haji sendiri, umroh sendiri. Kalau saya cerita berjamaah, haji itu, umroh itu sendiri dalam jamaah atau kebersamaan kita. Sunyi sepi bersama Allah dalam keramaian. Mana bisa kita tolak sepi? Tidak bisa. Tapi yang sepi itu hati kita berdua dengan Allah. Rabbi Ka'bah. Jangan hanya mengelilingi Ka'bahnya, Ka'bah itu batu. Tapi yang kita ingin dapatkan adalah dekat dengan Rabbul Ka'bahnya. Moga-moga putaran pertama, kedua, ketiga makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Putaran ketujuh sudah sangat dekat. Dari yang amin. Sudah mau istirahat masalahnya. Saya ulangi lagi. Putaran tawaf kita 1, 2, 3. Putaran pertama kita mendekat, kedua makin dekat, sampai tujuh semakin dekat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita lanjutkan amalnya, tawafnya. Kita sekarang istirahat dulu, mohon maaf atau belum terkenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada bersama alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita mau batal wudhu, maka wudhu di situ, tapi yang fardu saja, yang rukunnya. Tapi kalau nanti wudhunya itu wajib, yang basah tempatnya. Bahkan ada sekarang itu di antara jamaah itu yang membawa spray. Jadi nanti kalau wudhunya itu pakai air di spraynya itu salah satu solusi. Karena intinya wudhu kita pelajari, kalau membasuh ada aliran air, kalau merusak yang penting ada basah. Kemudian masuk ijin semai, harusnya lurus yang belok dia enam jenis disemainnya lagi terbuka ikut terlihat orang membelakangi Ka'bah atau Al-Bah ada di sebelah kanannya berniat membatalkan tawaf, memulai dan mengakhiri tawaf tidak di pojok Hajar Aswad, batal tawafnya. Apabila seorang melakukan satu putaran tawaf yang melanggar salah satu ketentuan tersebut, maka tawafnya pada putaran itu yang batal. Baru putaran keempat batal. Yang keempat ini yang nanti harus dilanjutkan atau diulang dari Hajar Aswad. Kalau lupa dari mana kita tadi batalnya itu. Ya, apabila akan melanjutkan tawaf dapat dimulai di tempat ia batal atau kembali ke garis awal. Disunahkan dalam tawaf itu berjalan kaki. Artinya boleh saja tempat itu. Kalau zaman sekarang ini pakai kursi roda. Misalnya ada bos, biasa manja. Sehat badannya, tapi enggak mau jalan, boleh. Tentu saja pahalanya yang nanti turun derajat. Al-Ajru Bikotul Masyato, pahala itu sesuai kadar kesulitan. Saya lihat kemarin juga begitu. Ada orang badannya keker gitu. Tapi didorong. Di sana ada petugasnya. Kalau untuk mendorong dari mulai tuaf sampai sa'i, biayanya 400 riyal. Siap-siap 400 riyal. Untuk didorong dengan kursi roda. Sesungguhnya itu kan disediakan untuk yang sakit atau ada gangguan kaki gitu. Itu pada prinsipnya sunnah jalan kaki itu, bukan wajib. Membaca zikir atau doa itu juga sunnah. Semua bacaan yang nanti kita mau sampaikan itu juga sunnah. Khusyuk sunnah yang fardunya atau yang wajibnya itu mengelilingi Ka'bah. Mau dekat, mau jauh dari Ka'bah, mau di pelataran Ka'bahnya, mau di lantai satu, lantai dua, boleh itu. Kemudian doa di mutazal selesai tawaf, doa ya setelah sholat sunnah atau kemudian sholat sunnah itu sendiri, sholat sunnah tawaf di belakang Ka'bah, lanjutkan doanya, itu termasuk sunnahan daripada dan tawaf itu sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Ada tawaf umroh seperti yang kita laksanakan, ini pakai pakaian ihram dan dilanjut dengan sa'i. Kemudian tawaf wajib, kalau itu ada tawaf sunnah, siapa saja kapan saja bisa melaksanakan. Kalau tawaf sunnah ini pakaiannya biasa, bukan pakaian ihram dan tanpa sa'i. Ada lagi ada tawaf wada. Kalau kita mau meninggalkan Mekah, tawaf wada itu juga pakai pakaian biasa tanpa sa'i. Tawaf wada. Nah, tawaf wada itu dilaksanakan di haji setelah kita lempar jumrah qobah. Kalau bagi jamaah yang mampu, selesai lempar qobah tahallul awal. Kalau jamaah dulu tahu, diajak untuk kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu bagian daripada haji. Selesai wukuf di Arafah, lanjut Muzdalifah, tanggal 27 Jumat Jumat Aqabah ke Mekah. Tawaf namanya tawaf ifadah, pakai pakaian ihram atau tidak. Ini ada kalanya pakai pakaian ihram, ada kalanya tidak. Dilanjutkan dengan sa'i. Dan tentu tawaf qudhu itu di dalam haji, kalau hajinya ihram. Baiklah, sekarang kita teknis pelaksanaan tawaf. Yang pertama kita membaca doa masuk masjid. Begitu masuk masjid, lihat Ka'bah, pertama kali lihat baca doanya. Kalau zaman dulu karena orang masuknya dari Bumi Salam sebelum tawaf menuju tempat tawaf yang melintasi bukan boleh ada doanya, tapi kalau kita sekarang biasanya tidak begitu karena posisi masuknya berbeda. Yang keempat, melaksanakan tawaf dimulai dengan istilah dan tawaf sholat sunnah pada tawaf di belakang Ibrahim, berdoa setelah tawaf, kemudian minum air zam-zam sambil berdiri dan menghadap Ka'bah, berdoa di mutazam istilah di setiap bukun Yamani tanpa dikejut, itu rincian daripada kesunahannya. Baiklah, kita praktek aja langsung. Baik sekalian, bayangkan sekarang kita sudah berada di Mekah di hadapan pintu masuk Masjidil Haram. Sudah siap temannya? Siap temannya? Kalau yang tidak siap nanti ketinggalan repotnya ini. Depan itu masih para baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. penglihatan belum pada bacaan ya, coba perhatikan konsentrasi ya. Ini baiknya dipegang, jangan dicibakukan, dipegang baiknya didengar depan kita Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaumus salam wa alhamdulillah rabbana bis salam wa adhirna wa jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma ihdini Allahumma bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Intinya pada kalimat Allahumma ihdini wa rahmati, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Masuk ke dalam masjid minta dibuka pintu-pintu rahmat. Itu masuk ya, lihat Ka'bah. Pertama kali lihat Ka'bah, kita dekati sampai mana kita bisa dapat posisi yang bagus. Kita baca doanya. Doa Ka'bah. Allahumma zidha dalbaika tasriman wa takdiman wa takriman wa mahaba wa zidman syarafahu wa azamahu wa karamahu bimun hajjahu tau tamarahu tasriman wa takdiman wa takriman wa mirahu. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumah ini kehormatannya, keagungannya, kemuliaannya, dan kewibawaannya, ya Allah. Dan tambahkan pula kepada orang yang menghormatinya, yang mengagungkannya, yang memuliakannya, dari orang yang haji padanya ataupun yang umrah padanya, kehormatan, keagungan, kemuliaan, dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi orang di semenggalan besar-besar, ada orang ke Masjidil Haram oleh Allah belum diizinkan melihat Ka'bah. Kurisai ke yang memimpin Sajadah Tasbih Yahweh itu juga pernah ketemu kasus seperti itu. Ada orang ke Mekah tidak bisa lihat Ka'bah. Setelah diajak merenung apa dosanya, ternyata dia dulu pernah ingin memiliki ilmu hitam yang salah satu syaratnya itu menzinai mayat. Jadi dia bongkar kuburan terus dizinai, na'udzubillah. Terus di akhir kehidupannya dia sadar, maksudnya ingin tobat. Nah itu kemudian setelah diajak tobat bisa lihat. Alhamdulillah. Mungkin kita melihat, tapi kadang-kadang muncul dalam diri kita itu satu perasaan yang tidak semestinya. Oh, jadi cuma begini Ka'bah. Kenapa gitu? Cuma begini. Ini jangan terjadi. Yang melihat itu jangan cuma lihat wujud dohirnya. Lagi pula yang kita mau dekat itu bukan sekedar batunya. Yang kita mau dekat itu adalah Rabbul Ka'bah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang doanya seperti itu, ya Allah tambahkan kepada orang yang nurul, yang menghormatinya, mengagungkannya, memuliakannya, yang haji maupun yang umrah, ya Allah, sebagaimana sikap dia memuliakan, muliakan, mengagungkan, agungkan, hormati, hormati, beri kebaikan, beri juga sebaliknya. Kemudian kalau yang melebat malintas Imam Ibrahim, Imam Ibrahim itu di sana ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Tipe pakai brand. Di sini kita baca doa. Rabbi anhilni mudkhala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana. Wakum jal haku zakal batil innal batil akan zaukoh berbarang kopi al-ilmi mengkada sinti wahri sini wahri sinti wajalli bila tingkan sultan nasir wakum jal haku zakal batil innal batil akan zaukoh. Oleh Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk kebenaran. Keluarkanlah aku di dalam tempat keluar kebenaran. Jadikanlah untukku dari sisimu kekuatan penolong. Dan ini ada ayat dalam Quran yang dulu juga dibaca Nabi di Fathul Makkah. Kul katakan, wakul dan katakan, jahatku telah datang kebenaran. Wajahkan batilu dan telah banyak kebatilan. Innal batila kana zauqa, sungguhnya kebatilan itu adalah lenyap binasa tak bersisa. Rasul dulu ketika Fathul Makkah mengucapkan atau membaca ayat ini sambil menghancurkan berhala-berhala yang jumlahnya 360 di dekat Ka'bah. Kita sampai sama nanti juga perlu ya dihancurkan berhala-berhala kita. Dulu berhala itu namanya Lata Uzamana Ubal. Sekarang berhalanya namanya Toyota. Apalagi rupiah dolar. Bahkan kadang Samsung. Apalagi Xiaomi. Sekarang ada orang saya lihat di Mekah pakai jubah, mungkin orang Arab atau Arabnya Arab mana. Allahu Akbar. Ulalin-ulalin ambil HP-nya, lihat SMS masukin lagi. Kejadian ada orang sholat, lihat SMS dulu, lihat WA dulu. Zaman sekarang ada malah yang lebih aneh itu, ada orang pakai jas dibuka di Mekah, di Islamic Center Bekasi. Lagi sholat, ulalin-ulalin HP-nya bunyi, keluar dari sok, kemudian ke teras masjid, lalu termasuk sok lagi. Ada orang zaman sekarang bisa seperti itu. Dulu berhalanya sudah di bawah patung, sekarang berhalanya di bawah bawah. Ada orang sudah pergi pulang lagi, kenapa? Lupa bawa HP. Betul. Seakan-akan kita takut berpisah dengannya. Ibu-ibu kayaknya udah punya madu sekarang ini. Siapa pun namanya? Xiaomi. Apalagi Nokia udah masa lalu. Siapa lagi? Samsung. Itu pernyataan. Kelihatannya si barang ibu di rumah pandangan matanya. Bahkan silaturahmi Idul Fitri jauh-jauh dari kota ke kita mudik ke kampung, begitu ngumpul sibuk sendiri-sendiri. La haula wala quwata baqul jal haqu wa saqal batil innal batila kana zauqa. Baiklah para jemaah mulia, anggap sekarang kita sudah berada pada posisi mendekati tempat tawaf. Di sinilah mestinya dari sebelumnya kalian yang belum pakai kain ihramnya yang bapak-bapak diitibarkan kayak SBY tadi, kayak SBY ya. Jadi yang atas ya dilewatkan di ketiaknya, kalau tadinya nutup atas jadi pak ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak pakai ihramnya diitibarkan, bolehlah kita tahu caranya apa. Caranya kalau melihat ke kiri itu sudut acara aswat. Nah, ini acara aswat. Acara aswat itu batu yang sekarang sudah terpecah-pecah ya, yang bukan utuh begitu. Dulu diriwayatkan acara aswat itu pertama kali diturunkan dari surga putih bersinar laksana matahari. Tapi karena lama-lama dicium-cium-cium, diusap-usap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, oleh Allah kemudian dihitamkan. Bagaimana nanti ini majar asbab sambil merenung, ya Allah, ini ajar asbab tambah hitam atau balik putih? Dulu di jemuran rumus yang jadi hitam itu ajar asbab, yang tadi itu ajar asbab apa? Ajar asbab ya batu putih. Jadi kalau sekarang sudah ajar asbab ditandai dengan kaligrafi seperti itu, kita lihat ke kiri ajar asbab, sudah ajar asbab lihat ke kanan ada lampu hijau itu di atas, di lantai atas, lantai tengah ada. Kalau kita posisi sudah tepat seperti ini, lihat ke kiri itu sudah ajar asbab, lihat ke kanan lampu hijau, berarti sudah tepat. Boleh kita tolak bismillahirrahmanirrahim sambil dan harusnya kalau bagus sih mencuk ajar asbab atau nyentuh ajar asbab. Kalau tidak, kita dari jauh bismillah, bismillahirrahmanirrahim itu cuk berjalan. Coba sekarang jalan semuanya ya, hidupnya sudah ini ajar asbabnya sebagai ya. Kita lihat kanan adalah lampu hijau, kiri ajar asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mulai kita jalan putaran yang pertama. Ambil baca doa. Tiap putaran ada doanya. Subhanallah. Bayangkan nanti kita ramai-ramai jamaah lain dan teriak Allah, kalau kita tidak kompak tenggelam kita di dalam masa. Bahkan kita harus kompak. Alhamdulillah kalau sekarang ada alat bantu bisa lebih kompak, pemimpin tidak harus teriak-teriak. Kenapa yang teriak-teriak aja pulang habis suaranya begini karena cuacanya berbeda. Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adzim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdika itu tawabika wabahan bilahdika batibahan bisunati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini asaluka al-abba wal-abiyata wal-muhafata al-ta'imatan bintirni wal-dunya wal-anwah wal-qawzah bil-jannah wal-najabah minanah. Ibu pula punya doanya ini. Jadi nanti akan dibagi dari forum agama, tapi bagusnya kita sudah beli sekarang, mungkin ada yang jual. Doa-doa ini kita ulang-ulang di rumah. Ada sebagian jamaah yang sama sekali belum pernah baca, sehingga ketika lewat ya ini bimbingannya itu tidak bisa apa-apa, atau pakai alat kadang-kadang gangguan sinyal dan kedengaran ya dia tidak bisa baca apa-apa. Padahal bimbingan itu sebetulnya cuma untuk mengingatkan di tiap-tiap tempat dan amalannya, tapi mengamalkan maka itu tidak bisa sebetulnya gitu. Dan kalau misalnya bacaan saja nanti pasrah sama pembimbing, lah kalau tidak dengar gimana? Bagi yang tanpa alat bantu pembimbing, bimbing satu rombongan 45 orang misalnya, kalau perbis boleh itu perbis apa kedengaran terhadap semua jam, belum lagi terpisah. Tapi pembimbing kan mengingatkan di tiap-tiap amalan supaya jangan sampai ada yang luput itu. Tapi ya sebenarnya semua tidak bisa. Makanya nanti gampang bimbingnya. Subhanallah, alhamdulillah, walailahillallah. Tapi udah pada bisa sih. Tapi kalau bingung belum bisa, bingungan buruk ya. Lewat dikit ada bingung. Itu kita pelajari baik-baik. Ini pada putaran pertama, inti doanya, Allahumma inni as'alukal afwal afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu maaf dan kesehatan, keselamatan. Wa mu'afatan ta'imadah bintinyur dunia Allah, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama, dunia, dan akhirat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses mendapatkan surga, dan selamat dari neraka. Inti dari doa putaran yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Minta dimaafkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, keselamatan yang terus-menerus. Selamat apanya? Nomor satu, selamat agama. Selamat apa tuh? Nomor satu itu selamat agamanya. Jangan sampai kita itu agamanya kena musibah. Wala tajal musibah tanafidu ini, ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kita itu menimpa dalam hal agama. Ini perlu diterangkan tak kira-kira di bagian ini. Belum ya? Tidak enak, takutnya ada yang beda. Tapi tidak apa-apa ya. Sekarang ini kita dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Pak Haji, Bu Haji, bahkan yang Pak Haji, Bu Haji yang sudah berkali-kali ke Tanah Suci, ini kenapa ini? Tuh, jangan-jangan mana petugasnya? Pada Jawabannya tidak komplit. Tidak, dunia sisi yang takkan bisa gantikan agama saya. Jadi sekalian, mau ikut agama saya agama Kristen 1 miliar 1 triliun untuk ibu bapak sekalian. Sekarang bukan begitu. Kita sekarang terpedaya dalam hal berpolitik. Imannya orang-orang yang ikut milih Ahok jadi gubernur DKI betul tahu itu. Siapa yang mendukung Ahok jadi gubernur? Ya orang Islam juga, benar kan? Pengurus masjid juga, jamaah masjid juga, Pak Haji Bu Haji juga. Kalau tidak ada dukungan itu, bisa jadi apa dia? Lalu bagaimana statusnya? Buka surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara. Orang-orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani aulia kamu, wali kamu, pemimpin kamu, teman dekat kamu, pelindung kamu. Untuk ambil bakti sebagian mereka adalah wali sebagian yang lainnya. Ini ada kalimat wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka wali dari kamu sekalian, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Jelas bu? Dia bagian dari mereka. Bapak jelas pak? Dia bagian dari bukan tafsir, bukan tafsir Ibnu Katsir. Abdullah bin Abbas mengatakan, lihat takim hatukum ayat guna Yahudiya atau Nasraniya wahuwa la yashur. Berdasar ayat ini beliau mengatakan, takutlah salah seorang kamu sekalian bahwa ia menjadi Yahudi atau Nasrani sedangkan dia tidak menyadari. Ayo, musibah agama, betul? Ada orang pakai kerudung, pakai baju kotak-kotak, nantang-nantang di TPS. Itu ada nggak? Itu mana orang di sini ada? Itu pertaruhannya agama. Jangan campurkan agama dengan politik. Siapa yang begitu? Ngomong itu yang ngomong itu bisa ngasih apa sama kita? Betul tak? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, memberikan kita rizki, yang mengangkat derajat kita, yang nanti akan menghisab kita, yang akan menentukan surga neraka kita, ketentuannya jelas kok. Ya Allah di mana? Lihat tadi itu ada sesuatu. Lu kok malah menerima omongannya si Sontoloyo atau siapa lagi yang lain? Di pertaruhan agama, doa kita ketika tawaf pertama Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afadat da'imah. Minta selamat selama-lamanya. Nomor satu selamat agama, fitri agama, bentuknya unik buat akhirat dan akhirat. Moga-moga di sini kompak. Saya melihat tidak bicara masalah politik, ini bicara kita. Setuju? Gimana tuh? Sadar tidak dengan doanya ketika telah itu? Masya Allah, masya Allah. Yang lucunya apa? Lu kalau kita ditawari semua murtad dengan 1 miliar tolak, 1 triliun tolak, lagi bulan gak akan ada ngasih. Ya ini gak pakai 1 triliun, gak pakai 1 miliar, cuma 100 ribu. Lu kok malah meninggalkan agamanya itu? Wah itu ini ada contohnya luar biasa. Di Indonesia ini ada orang ingin dapat dukungan umat Islam, tidak apa-apa kalau duit 500 miliar kasih ke pesantren, yang penting dapat dukungan. Ada orang kayak gitu? orang ini orang baik, saya belum dapat hidayah Islam. Dia juga kasih contoh ke kita, apa? Dia mau mengatakan, umat Islam, saya butuh dukungan kalian. Kalian mau ambil duit saya seberapa setengah triliun? Ambil, 100 miliar ambil. Yang penting jangan ganggu akidah saya. Paham tak maksudnya? Diberikan duitnya tak apa-apa, ambil duit saya. Tapi keyakinan saya jangan. Sebab kalau sekedar untuk dapat dukungan, ada cara yang lebih efektif. Syahadat. Syahadat di Istiqlal pas pengajian lagi. Terus 2017-2019 adalah barang 1,5 tahun. Buktikan tidak seorang muslim yang taat, yakin didukung. Betul kan? Orang Islam itu baik sekali kok. Sama orang yang tobat apalagi. Wih, luar biasa. Artis tobat langsung jadi ustadz. Betul? Artis tobat langsung jadi ustadz. Jadi ustadz. Ustadz yang belajar ini kecil susah. Apal Quran, apal hadis, tahu sorok, kitab sampai kabel untuk bisa didengar publik itu susah. Ini artis baru tobat kemarin, ustadzah. Ustadzah lulusan pesantren keok semua itu. Memang kita orang baik. Kalau ada orang mau tobat, mau alam apa lagi? Saya punya teman namanya Felixio. Dengar itu. Luar biasa. Beliau itu sampai jadwal ceramahnya itu sudah setahun dan tapi tulis-tulis kalau mau undang saya undang saja guru-guru saya atau sahabat-sahabat saya ditulis itu di antara saya tulis sampai sekarang belum ada yang mengundang saya di sampai saya tidak bisa seperti Eric Siel saya bukan malam itu mau nyari ilmunya juga mau cari perbandingannya gitu. Nah ini kalau saja orang itu mau itu masuk Islam insya Allah didukung jadi presiden terlihat kan? Tapi dia enggak, dia di rumahnya aja punya gereja, dia taat menjalankan agamanya. Rizkinya oleh Allah takut dicabut kartunya, betul kan? Ada kayak gitu. Lagi pula kartu itu kan kebijakan pemerintah. Siapa pun bisa melakukan kalau mau, betul kan? Memang duitnya siapa yang terbayar? Jadi ya Allah, ini sebetulnya yang jadi masalahnya. Kemana sesungguhnya iman kita ini? Tawaf kita ini? Kemana? Masya Allah, itu yang pendekat. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Moga-moga jamaah selamat semuanya. Nah, kemudian kita sampai di rukun Yamani, kita istirahat lagi tanpa dikejut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mencermati Ka'bah itu ada 4 sudutnya. Ada ujung Nasr Azwad, ada Iroki, Syami, dan Yamani. Tinggi 14 meter, panjang 15 meter, kemudian lebarnya 10 meter. Nah, kita cermati. Ada pertama rukun Nasr Azwad, berikutnya ada rukun Iroki, itu yang ada talang itu, mizam ya, orang. Orang kita sentuh barang emas itu termasuk tempat mustajab. Acara sebab tadi tempat mustajab doa di bawah talang itu juga mustajab doa di dalamnya namanya jenis baik juga mustajab. Dan rukun Syami dan yang keempat rukun Yamani. Nah, rukun Yamani sekarang ditandai dengan adanya garis itu lurus ke bawah itu rukun Yamani. Di sini kita istilah tanpa dikecoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara rukun Yamani dan rukun Nasr Azwad, bacaannya sama di bulan-bulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina mata benar wakina jatata malabur ya aziz ya mutar ya rumpal alamin. Ini akan terus makanya bagusnya yang ini dihafalkan Rabbana atina Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina mata benar wakina jatata malabur ya aziz ya mutar ya rumpal alamin. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari lubang neraka, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik, wahai Zat yang Maha Perkasa Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Tuhan semesta. Kemudian putaran yang kedua ada doanya lagi. Ini inti daripada doanya adalah Allahumma habib ilaina iman, ya Allah cintakan kami kepada iman. Wa yajibu fi qulubina, hiaskan ia di dalam hati kami. Kita minta tuh, ya Allah cintakan kami kepada iman dan jadikan iman hiasan dalam hati kami. Masya Allah, saya bingung nih. Doa-doanya Tuhan tuh kayak begini. Lalu sekarang banyak Pak Haji, Bu Haji begitu semangat 45 membela kekufuran heran gitu. Kayak gak ada rasa tentang masalah iman gitu. Ini padahal mintanya dia Allah cintakan kami kepada iman, jadikan iman hiasan dalam hati kami. Maksudnya kita cinta kepada iman dan hubungan-hubungan di dalamnya. Wakarih ilah dan kufra wal sunuh wal isyan, dan bencikan kami kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wajalan darasidin, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma kini adhabaka yang matib seibadah. Ya Allah, selamatkanlah aku agar antarmu pada hari ikut bangkitkan para hamba. Allah bertumil jannah dengan izabnya Allah, rizkikan pada surga tanpa hisab. Kemudian pada putarannya ketika kita doa kepada Allah, nih bayangkan itu doanya Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa syirik, ya Allah sungguh aku mohon perlindungan kepada-Mu dari keraguan dan dari kesyirikan, wa syiqaqi dan dari perpecahan, wa nifaqi dan kemunafikan, wa islah lagi dan buruknya akhlak, usilum dan panggali wal mukalabi dan buruknya pandangan dan tempat kembali, bimalikum ahli wal balad di dalam harta keluarga dan anak. Allah mis'alami salukan itu kawal jannah, ya Allah kuman pada muridu dan surgamu, wa untuk bikin bersati warna dan kau pendungan pada mudari kemurkanmu dan neraka. Nah Allah ma'ina untuk bikin, ya Allah kuman pendungan pada mimpi tetap pampi dari bintah kubur, wa'udhu bika dan perintah aku mohon perlindungan padamu min fitnatil mahya dari fitnahnya hidup wal mamati dan mati. Ini minta selamat dari fitnahnya hidup dan minta sekarang lagi ngadepin fitnahnya hidup. Masya Allah, Masya Allah, punya pemimpin harusnya mimpin kita istiqomah di jalan Allah, malah pisahkan agama dari omongan itu datang dari mana? Apa agamanya? Baca Quran. Tunggu jadi marah-marah gitu. Emosi juga dia. Wa ma lam yahkum bima anzala Allah. Faulaika hum kafirun. Baca Al-Baqarah 144, 145, 147. Barang siapa berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia bisa menjadi golongan orang-orang kafir. Dia bisa jadi orang tualim. Barang siapa menghukum tidak dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dia orang fasik. Ibu-ibu mau dia jadi orang fasik? Padahal fasik saja innalladzina fasiqu wa orang fasik tempatnya. Itu berarti pemimpin ngajak kita ke neraka. Ada apa ikut? Gak ada. Masya Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngomong-ngomong nih, ngikut perintah Allah jadi ke surga, ngikut omongan orang ini jadi apa? Apa yang dijadikan? Ya, kemakmuran. Kemakmuran seperti apa yang dijadikan? Kok jadi marah-marah? Masya Allah. Yang keempat, nah ini putar keempat. Allahumma ij'al hajjah, Allahumma ij'al hajjah mabrurah, ya Allah jadikan dia haji yang mabrur, usajjal masbrurah, dan sa'i yang disyukuri, yang diterima dan diberikan pahala besar Allah SWT, utamban mabrurah dan dosa yang diampuni, wa'abalam sholat yang mabrurah dan amal sholat yang diterima, utijal talan tabur dan perdagangan yang tidak pernah rugi. Yang alimah mafi sudura ibad, yang mengetahui apapun yang ada dalam hati. Ahayut sini ya Allah, keluarkan aku. Ya Allah, ya Allah, minat durubati lalu dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Bayangkan doanya itu, baca Allah. Allahumma ya Allah, inna sa'alaka mencipta dalam hati, ya Allah, umum kepadamu perkara-perkara yang mewajibkan rahmatku. Wa'azai mama berarti. Dan kemuliaan daripada ampunanmu, selamatkan minggu ismi dan keselamatan dari setiap dosa, berwajah berjana dan sukses dengan mendapatkan surga, berjana dan menandar dan selamat dari mereka. Allahumma ya Allah, kanditi iman rojab tani, ya Allah, konahkan aku, terimakan aku dengan apapun yang kau rizkan padaku, berbarik lihi iman abdai tani dan berkailah padaku di dalam hukuman yang kau berikan padaku, wahlum alayu barang yang betul lihi kami khair, dan gantikanlah atasku setiap yang baik untukku darimu dengan yang lebih baik. Pada jemaah yang mulia, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan cobaan kehilangan sesuatu, betul? Kayak udah ngantuk, betul? Kemarin ada jamaah kehilangan meleknya. Biasanya dompet itu disimpan di kamar, dibawa ke masjid, akhirnya ada yang ambil. Kreatif sekali yang ambil itu. Dompet orang diambil. Ada lagi yang kehilangan itu ketika pulang, entah lupa apa tasnya yang isinya oleh-oleh, kok tidak dibawa. Ini kadang-kadang ya, orang pas pemeriksaan paspor kan bawa tas bekas kan? Bisa paspornya gitu, udah dapat paspor dia pergi, ditinggalkan tasnya. Terus ada jamaah yang melihat, bukan diambilin, cuma difoto. Ini tasnya siapa? Ya pasti tanya jamaah, cuma gak bisa diambil lagi. Lo kalau udah lewat pemeriksaan gak boleh balik, tapi dalam sisi lain siap-siap aja kalau sewaktu-waktu ada yang hilang. Lu kita akan doa, wahlum alayyaku langkai batin limit kami lain. Ya Allah, gantikan atas tiap yang hilang dariku, darimu yang terbaik. Hilang dompet, isinya berapa bu? 1000 real. Terus apalagi ada juga dompet, isinya apa? Ya ada juga yang lain. Hilang 1000 real, ganti 1 juta real. Aja biar tenang hatinya. Terus apa kalau seperti itu? Kalau udah hilang, dan kita memang ada hadis terus menyatakan la khairu fi 'abdin la yadhubu ba'dahu nasbun jismu. Tidak ada baiknya hamba yang tidak pernah sakit badannya, tidak pernah hilang hartanya. Kadang-kadang sakit bagus, kadang-kadang hilang harta bagus, asal jangan tiap hari. Dan itu orang yang tidak pernah sakit itu cuma satu aja, Fir'aun. Akhirnya kayak begitu nasibnya. Kemudian putaran yang kelima, kita minta Allahumma adili tahdil arsy, kaya Allah naungi aku di bawah naungan arsy-Mu yauma la tadri, di dalam hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Wala baqiya ila wajhik, dan tidak ada yang tersisa kecuali zat-Mu. Berkini hadir di Muhammadin, ya Allah, berikan minum padaku dari telaga Nabi Muhammad surga tanda niat dan mariat tanda bapada dengan satu tegukan minuman yang enak, yang segar, yang tidak akan pernah haus sesudahnya selama lamanya. Itu diantara doa. Pada putaran kelima, putarannya kedua, doa lagi. Inti doanya apa? Allahumma inna baina baitaka adhim wa jadi karim wa anta ya Allah adhim tuhibur wa inti doa pada Allahumma ya. Pada kelima fa'fu anni, maafkanlah aku. Kalau di atas minta diampuni misalnya gitu, dan bagian akhirnya minta dimaafkan. Apa bedanya ampunan dengan maaf? Ampunan al-maghfirah yajuzu ba'dal ghufran. Ampunan itu bisa saja diperoleh setelah disiksa. Ya, orang diampuni setelah disiksa. Tapi kalau maaf tanpa siksa. Maka kalau maling-maling yang tidak pernah ngaji itu minta ampun, ampun, pak, ampun, ampun. Tapi kalau malingnya santri itu mintanya apa bedanya? Kalau minta ampun itu, terus yang meminta ampun orangnya ngaji, gebukin dulu, habis itu baru diampuni. Pak, ampunan bisa diberikan setelah siksa dulu. Tapi kalau maafnya, maaf, pak, maaf. Kalau maaf ya udah, nggak digebukin. Ya saya pulang-pulang maling. Jadi kalau untuk apa ya, diteni maling santri sama budak santri itu. Allahumma inna as'aluka imanan kamilan. Yang ketujuh, putaran terakhir itu aja diminta. Allahumma inna as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, sungguh memohon padamu iman yang sempurna. Keyakinan shadiqah dan keyakinan yang benar. Bariskan pasal isi yang luas mengkau manusia, hati yang khusyuk, barisan yang tenggerak, dan disan yang berpikir, wahalan yang taibah, dan disiapkan hal yang baik. Tobatan nasuhah, tobat yang murni. Tobatan kabul maut, tobat sebelum mati. Orang tadi ibad maut dan nyaman ketika kematian. Wahamah gulatan wahamah betar-betar maut, ambulan nanaman setelah kematian. Wahamah ibad lisan dan maaf ketika perhitungan. Wahai sahabat jannah, sukses mendapatkan surga. Wahai jannah mendapat selamat dari neraka. Birahmatika dengan rahmatmu yang aziz yang mulia, yang Ghafur yang Maha Pengampun. Rabbi zidni ilma wa ilmu tambahkan ilmuku wa ilmi salih dan susurkan aku kepada orang-orang yang saleh. Itu kalau doa yang diijabah pulang haji wajib luar biasa menjadi manusia yang baru. Amin. Habis waktu ya? Kita tanya jam 11. Oh ya, silakan. Baik, luar biasa ini materinya. Angkat tangan dulu sebentar. Pegang muda sebelah kanannya. Pijit-pijit dulu sebentar. Kirain pakai tadi ya. Iya. Angkat tangan kirinya. Gantian. Gak perlu ditanya mana gue yang pegang lagi. Baik, sudah selesai. Ucapan terima kasih. Makasih. Bapak Ibu, kami di Darul Tauhid selalu punya prinsip sekali sempurna. Yang sudah haji, mohon maaf, katakan yang sudah pernah haji, bapak satu aja, dua, tiga orang. Jadi jatuhnya sunnah saja kalau beliau berarti saja. Berarti yang lainnya wajib. Nah, sangat berharap sekali sempurna, sehingga nanti kalau rindu umroh. Kan gitu ya, kalau ada rezeki lagi, haji lagi boleh atau menghajikan orang lain boleh. Sekali sempurna, maka dari itu pemahaman yang detail ini bukan dalam rangka mengurung waktu. Karena dulu kami lebih parah lagi, mungkin dulu 16 kali pertemuan. Sekarang berapa? 13 materinya berapa? Tuh, 8, 9, 9 materi. Kami dulu 16 itu materi semua. Jadi beda lagi tuh, suntik beda, kesehatan beda, teknis beda, praktek beda, 16 gitu. Cuman karena kami bukan jiwa santri, yang ada adalah doa supaya ilmu menyerap ke dalam jiwa, merasuki ke dalam hati. Doanya itu semua, apa? Bismika Allahumma ya Allah. Tidur semua, bersatu dalam jiwa. Karena tadi, lama sakit, karena bukan jiwa-jiwa santri. Akhirnya di murid sudah lupa, inti-intinya sudah dapat, begitu ya. Nah, pendalamannya di sana, kan nanti masih ada kurang lebih 4 hari di sana ya. Nah, maka dari itu mungkin sekarang agak masih bingung-bingung mau nanya apa, begitu. Tetapi saya hanya kasih clue-cluenya saja. Saya mohon maaf nih kepada Ustaz. Seingat saya, beliau dulu pernah berkata begini, Hasyam, tidak ada saat ini ulama yang 100% memahami Islam itu tidak ada. Enggak ada. Ada orang jago tafsir, enggak jago bahasanya, enggak jago hadisnya, enggak jago balagohnya, enggak jago mantiknya. Jadi dia zahir aja. Begitu kata hadis, begitu hukumnya. Tidak mampu mengistimbat hukum, mengambil hukum dari sebuah pernyataan misalnya. Ada yang jago bahasa Arab, dia lah hafiz. Ada yang hafiz, enggak ngerti tafsir. Jadi ya enggak sempurna 100%. Nah, sehingga beliau menyarankan kepada saya, carilah amal-amal yang sekiranya Hasyam mampu, ringan tapi berpahala besar. Oh, jadi amal-amal inti. Beliau biasanya kalau manasik suka kasih itu. Kami dulu pernah kuliah. Nah, di terakhir kan mau lulus tuh. Lulus, ya kan? Stres tuh. Stres, skripsi gak jadi-jadi. Laporlah ke beliau nih, Ustaz. Stres dah gak lulus-lulus di saat bikin skripsi. Dikasih doa sama beliau. Sampai sekarang doa itu saya baca terus. Iya, nanti sama beliau lah. Banyak. Jadi justru yang begitu-begitu. Beliau hampir jarang ngasih fatwa, tapi yang langsung masalahnya apa? Masalahnya apa? Gitu.